Yuk, bareng-bareng bersama New Satria. Damai ya, sing rukun ya. Yo. Aku bila aku sering menyakitimu, sayang, mungkin kata-kataku sering membuatmu menangis. Katakan sayang, kau maafkan aku. Katakan sayang, kau cinta padaku. Aku berjanji tak akan aku ulangi lagi. Aku berdoa kepada semoga engkau kan tetap di sini menjaga cinta kita berdua sampai mati. Sayang, tetaplah di sini meski aku sering menyakitimu. Sayang, biarlah cinta ini kan abadi sampai mati. Katakan sayang, kau maafkan aku. Katakan sayang, kau cinta padaku. Aku berjanji tak akan aku ulangi lagi. Aku berdoa kepada Allah, semoga engkau tetap di sini menjaga cinta kita berdua sampai mati. Katakan sayang, tak cinta padaku. Aku berjanji tak akan aku ulangi lagi. Oh, aku berdoa kepada Ilahi, semoga engkau tak tetap di sini menjaga cinta kita berdua sampai mati. Oh, katakan sayang, kau maafkan aku. Katakan sayang, tak cinta padaku. Satria.